Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada hari ini kita kembali berjumpa untuk sama-sama kita meluangkan waktu kita untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, menyempatkan diri kita untuk meluaskan wawasan kita yang kita harapkan. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada hari ini untuk mengkaji firman Allah, kita mendapatkan informasi yang penting yang bisa kita jadikan sebagai pegangan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas ayat ke-117 dari surat Taha yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulna ya Adamu inna haza aduun laka walizawjika falayukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini, yaitu iblis, musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu akan celaka. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-117 ini menggambarkan kepada kita bagaimana kemudian Allah menjelaskan tentang status iblis kepada Nabi Adam alaihi salam, bahwa iblis itu adalah musuh beliau, musuh dirinya dan juga musuh istrinya, dan hendaklah bersikap waspada terhadap iblis dan rayuan iblis, karena itu akan dapat membuat Nabi Adam alaihi salam bersama istrinya menjadi kesulitan di dalam menjalani kehidupan mereka. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini dimulai oleh Allah dengan perkataan faqulna, kami katakan. Kalau kita perhatikan di sini, ya, keterangan Allah dengan redaksi faqulna untuk semacam sebuah ketetapan atau vonis yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa vonisnya di sini? Inna haza aduun laka walizawjika. Iblis ini sudah kuponis akan menjadi musuhmu dan juga musuh istrimu. Ya. Jadi kalau kita bertemu di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan faqulna, itu artinya bahwa akan ada suatu ponis atau ketetapan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Qulna bita minha jami'a. Sudah kami tetapkan, turunlah kamu berdua dari surga ini ke atas permukaan bumi. Karena kelak Nabi Adam di dalam cerita ini nanti juga akan dijelaskan bagaimana akhirnya mereka terjebak ke dalam godaan syaitan, sehingga akhirnya Allah menghukum Nabi Adam alaihissalam dengan harus keluar dari surga. Di dalam keterangan ayat lain Allah juga mengatakan kulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami sudah tetapkan, kami sudah tentukan, wahai api, hendaklah engkau menjadi dingin terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah kisah ketika Nabi Ibrahim diikat di sebuah tiang dan di sekelilingnya disediakan kayu api, dan kemudian disulut dan dibakar. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berada di tengah kobaran api. Allah kemudian menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan keterangan firman-Nya, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, menjadi dinginlah dan jangan sampai membuat Nabi Ibrahim menjadi celaka atau menjadi terluka karena api yang sifatnya itu adalah panas membara. Masih banyak lagi keterangan firman Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita perhatikan, ternyata ketika Allah mengatakan qulna atau faqulna, maka itu artinya bahwa ada vonis-vonis tertentu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam keterangan redaksi selanjutnya itu. Ya Adamu inna haza aduun laka wa lizaujika. Kami sudah tetapkan bahwa iblis ini akan menjadi musuhmu dan juga musuh istrimu. Menarik kalau kita perhatikan ayat ini, bahwa ternyata Allah sudah mengatakan dan sudah menginformasikan kepada kita bahwa ternyata iblis itu adalah musuh kita dan tetap akan menjadi musuh Nabi Adam dan musuh anak cucu Nabi Adam alaihissalam sampai nanti di hari akhirat. Iblis tidak akan rela untuk membiarkan Nabi Adam nyantai-nyantai di surga, karena dia sudah terusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak akan membiarkan anak cucu Nabi Adam alaihissalam akan mendapatkan kenikmatan surga, ya, karena dia tidak bersedia untuk masuk sendiri ke dalam neraka. Qala rabbi Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya. Qala rabbi fabima aghwaytani la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhanku, karena Engkau sudah menghukum diriku, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka seluruhnya, anak cucu Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali satu saja yang tidak dapat aku bujuk rayu, aku jebak, yaitu orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepadamu. Ini adalah janji iblis. Dan kalau kita perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan bagaimana kejadian selanjutnya terjadi pada diri iblis. Karena di dalam ayat-ayat yang lain, Allah memaparkan tentang, ketika memaparkan tentang kisah Nabi Adam, Allah juga memaparkan tentang bagaimana buruknya nasib iblis ketika dia menentang Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa keterangan ayat yang cukup panjang. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, qala innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Yaitu adalah permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam kisah ini tidak ada cerita lanjutan tentang bagaimana vonis dan hukuman Allah terhadap iblis tersebut. Karena sebenarnya di dalam ayat ini tujuan Allah menceritakan Nabi Adam alaihissalam adalah untuk menceritakan tentang profil diri Nabi Adam alaihissalam dan bagaimana kisah perjalanan beliau, bukan menceritakan kisah-kisah lainnya. Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Aliansa. Silakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Karena para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika kita membaca surah Yasin misalnya, maka kita juga mendapatkan penjelasan di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji kepada anak turunan Adam dan kepada Nabi Adam alaihi salam sendiri, "Alla ta'budu syaitan," agar janganlah menyembah syaitan. "Innahu lakum aduwwun mubin." Kemudian Allah menegaskan bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, pernyataan dalam surah Yasin atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin tersebut, kemudian pada ayat ini ditegaskan pula, "Inna hadza aduwwun lak," bahwa iblis atau syaitan ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu atau bagi pasanganmu. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin menjelaskan bahwa syaitan itu musuh yang nyata, padahal syaitan atau iblis itu tidak dapat kita lihat dan tidak dapat kita saksikan bentuknya dengan mata kepala kita? Maka jawabannya adalah bahwa kenyataan atau musuh yang nyata itu bermaksud nyata godaannya, nyata akibat daripada bisikan iblis itu kepada manusia itu. Makanya di dalam kehidupan ada istilah kita kesetanan, orang yang kerasukan setan misalnya, orang yang kemasukan. Kenapa? Karena terlihat dari perkataan, perbuatan, sikap dia tidak lagi menunjukkan kalau dia adalah manusia yang baik, tetapi ya, identik dengan apa yang dilakukan iblis, karena iblis adalah simbol dari kejahatan itu sendiri. Nah, oleh karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu lakum aduwwun mubin," sesungguhnya syaitan atau iblis itu adalah musuh yang nyata bagimu. Artinya nyata akibat yang ditimbulkan dari godaan iblis itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis telah menegaskan bahwa ketika seorang itu berbuat kemaksiatan, maka ketika dia berbuat kemaksiatan itu, keimanannya itu hilang, drop ya, dari dirinya. Bahkan boleh jadi ketika itu dia sama sekali tidak beriman, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min." Tidaklah seorang penzina itu ketika ia berzina disebut dengan mukmin, dengan orang yang beriman. Begitu juga tidaklah disebut pencuri ketika ia mencuri bahwa dia adalah sedang beriman. Artinya iman di dalam diri manusia sebagaimana dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yazid wa yangkus, bertambah dan berkurang. Nah, adalah tuntutan dari agama kita yang kita cintai ini, bahwa hendaklah senantiasa lebih lama keimanan kita itu meningkat daripada turunnya. Hendaklah senantiasa kita berupaya untuk memelihara keimanan di dalam diri kita agar senantiasa meningkat, tidak menurun. Ya. Oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan ritual, dengan amal ibadah seperti salat, haji yang sekarang banyak jemaah haji kita berada di tanah haram misalnya, kemudian melaksanakan salat berjamaah, puasa, bukan hanya puasa wajib tapi puasa sunnah, amal ibadah yang lainnya, sehingga membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan terpelihara dari godaan iblis yang nyata akibatnya pada diri manusia. Nah, ini menjadi catatan yang pertama yang menarik dari ayat ini. Kemudian kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau dilihat redaksi ayat ini, Allah mengatakan bahwa iblis itu adalah musuh bagimu wahai Adam dan Siti Hawa, yang merupakan pasangan dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi kemudian ketika Allah mengingatkan, janganlah sampai ia membuat kamu keluar dari syurga, fatashqa, kemudian kamu wahai Adam akan menjadi orang yang merugi. Seakan-akan kalau yang merugi itu atau celaka itu hanya Nabi Adam alaihissalam. Apa maksudnya di sini? Kenapa Allah tidak mengatakan fatashqiya dua dalam bentuk redaksi dua? Bukankah di awal tadi disebutkan dua? Mengapa ketika fatashqa itu menunjukkan hanya seakan-akan redaksi itu kembali kepada Adam alaihissalam? Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa suami itu adalah kepala rumah tangga. Dialah yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap istri dan anak-anaknya. Artinya, ketika di dalam keluarga itu terjadi suatu kesalahan, maka kesalahan itu pertama titik beratnya itu ada pada suami. Artinya kalau seorang istri tidak taat kepada suaminya, sebenarnya ini bukan kesalahan istrinya semata, tapi juga kesalahan suaminya. Begitu juga kalau anaknya menjadi anak yang suka tawuran, yang tidak taat kepada Allah, jauh dari nilai-nilai agama, bukan hanya semata-mata kesalahan ibu, tapi juga kesalahan suami. Karena apa? Karena suamilah yang menjadi kepala rumah tangga. Dialah yang bekerja mencari nafkah, bukan istri. Istri hanya kalaupun mencari nafkah hanya sekedar tambahan, dan itu tidaklah menjadi patokan. Artinya ketika suaminya melarang dia untuk keluar dari rumah dan tidak bekerja, maka si istri tidak ada cara lain kecuali untuk taat kepada suaminya. Bahkan keriduan suami bagi seorang istri menjadi sebab masuknya ia ke dalam surga. Ini menjadi menarik ketika kemudian beban daripada kehidupan itu dibebankan kepada suami, dan konsep ini kemudian ditegaskan di dalam firman Allah yang lain, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Jadi bukan ayat itu bukan berarti intimidasi atau diskriminatif terhadap kaum-kaum wanita, tidak, malah memuliakan wanita dan memposisikan manusia laki-laki dan perempuan itu pada posisinya masing-masing. Mungkin itu tambahan. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali masukan yang kita dapatkan dari kebersamaan kita pada hari ini. Sebagai kesimpulannya adalah bahwa kisah Nabi Adam ini tentang bagaimana akhirnya Allah memberikan gambaran keterangan bahwa syaitan itu, iblis itu adalah musuh bagi Nabi Adam dan juga istrinya dan juga seluruh umat manusia. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran bagi kita agar jangan sampai kita terjebak ke dalam bujuk rayu syaitan sehingga akhirnya kita tidak lagi bersama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi malah bersama dengan syaitan. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk dapat selamat daripada segala rayuan dan bujuk rayu dari syaitan sehingga akhirnya kita dapat merasakan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti ketika Nabi Adam alaihissalam merasakan surga ketika beliau belum dikeluarkan dari surga tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.